kau penggantinya, agar rembulan bercahaya gemilang. Oh, oh, oh, Marlina, kau bagaikan katan, puji ku hujan, dirimu semua selamanya. Karena bersua denganmu, engkau milik kekasihku yang tak tinggalkanku. Sudah kau menggantinya agar rembulan bercahaya gemilang.